Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk pada poin ke sadis wal isrun, yang poin ke-26. Qala Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, ar-rihlatu lit-talabi, melakukan bepergian guna menuntut ilmu. Ini termasuk daripada kebiasaan thullabul ilm, melakukan bepergian untuk menuntut ilmu. Dikatakan malam yakun ruhlata lan yakuna ruhalata, barang siapa lam yakun ruhlata, barang siapa yang tidak pernah bepergian untuk menuntut ilmu, lan yakuna ruhalah, tidak akan selama-lamanya menjadi orang yang dituju oleh rihlah siapapun untuk menuntut ilmu. Tidak akan menjadi tempat tujuan orang-orang bepergian kepadanya kalau dia sendiri tidak pernah melakukan rihlah masalah thalabul ilmi ini. Kata beliau, faman lam yarhal fi thalabil ilmi, maka barang siapa yang tidak pernah yarhal, tidak pernah bepergian jauh dari rumahnya, fi thalabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, lil bahthi anis syuyukhi, bepergian untuk mencari para guru yang akan mengajarinya ilmu, wasiyahi fil akhdi anhum, dan tidak pernah melakukan siyahah, tidak pernah melakukan apa bepergian, fil akhdi anhum, dalam rangka mengambil ilmu dari mereka para guru. Fayab'udu ta'ahuluhu liyurhala ilaih, maka akan jauh sekali kepantasannya, ta'ahuluhu kepantasannya, jauh dari kepantasannya untuk yurhala ilaih, untuk dijadikan tujuan bepergian orang guna mengambil ilmu daripadanya. Li'anna ha'ula'il ulama'a, karena mereka para ulama, madha waqtun fi ta'allumihim wa ta'limihim wa talaqqi anhum, telah berlalu masa fi ta'allumihim, masa belajarnya mereka, wa ta'limihim, dan berlalu pula masa mereka mengajarkan ilmu, wa talaqqi anhum, dan berlalu pula masa mereka, masa lalu mereka itu ialah melakukan perjalanan untuk talaqqi anhum, untuk mengambil ilmu dari guru-guru mereka. Para ulama itu demikian keadaannya, keumumannya. Ladaihim minat tahrirati, mereka mempunyai tahrirat, masa lalu di mana mereka melakukan tahrirat, penelitian-penelitian ilmu, wadabti, dan melakukan pemastian hafalan ilmu, wan nukatil ilmiyah, dan juga mereka ketika belajar ilmu melakukan an-nukat, membuat catatan-catatan kaki secara ilmiah terhadap keterangan-keterangan para guru-guru mereka. Wattajaribi, dan juga mereka melakukan upaya at-tajarib, berbagai, mereka telah menjalani berbagai pengalaman masa lalu dalam ilmu. Ma ya'izzul wukufu alaihi au ala nadairihi fi butunil asfari, yang semuanya itu ya'izzu, akan sulit untuk al-wukuf alaih, untuk dibaca seluruhnya, ala nadairih, atau dijalani keadaan perjalanan yang seperti itu, fi butunil asfar, yang terdapat dalam berbagai kandungan kitab-kitab yang ada. Dalam hal ini kitab yang membahas biografi para ulama, yang paling besar dalam hal ini ialah kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, di dalam kitab ini dibicarakan dan dibawakan biografi masing-masing ulama, masa belajar mereka, kehidupan mereka sampai wafat mereka. Dan ini dikatakan kitab paling besar dalam hal biografi ulama, karena Al-Imam Adz-Dzahabi mensaripatikan dalam kitab ini berbagai keterangan yang tersebar di berbagai kitab-kitab tarikh. Dan juga di dalam siar ini Adz-Dzahabi membuat pula catatan-catatan penilaian terhadap berbagai riwayat-riwayat tentang para ulama tersebut, riwayat itu atau sahih atau tidak. Nah, ini Syiar A'lamin Nubala, dipuji oleh sekian banyak ulama sezaman dengan beliau maupun ulama sesudah generasi beliau. Wahdharil qu'uda an hadha, dan hati-hati kalian dari sikap qu'ud an, al-qu'ud an hadha, berpangku tangan dari kemestian berbuat demikian, kemestian untuk melakukan upaya pencarian ilmu, penelitian, belajar, rehlah, melakukan perjalanan guna mencari, guru pembimbing mengambil ilmu dari guru-guru itu, ini adalah kemestian bagi talibul ilim. Hati-hati kalian dari berhenti dari perbuatan ini. Ala maslakil mutasawwifatil battalin, sebagaimana yang ditempuh oleh al-mutasawwifah, oleh orang-orang sufi al-battalin yang mereka telah meninggalkan keharusan menuntut ilmu ini, di mana mereka alladzina yufaddiluna, mereka mengutamakan apa yang dinamakan ilmul khiraq, tanda petik ilmu tentang al khiraq, berbagai karomah-karomah, keadaan-keadaan aneh, ala ilmil waraq, kata mereka. Mereka lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang mengandung karomah-karomah, keanehan-keanehan. Lebih utamakan itu daripada ilmu yang hanya tertulis di waraq, di kertas. Itu penghinaan mereka terhadap ilmu para ulama. Karena memang mereka mengatakan mempunyai apa semangat guna mencapai ilmu apa yang diistilahkan oleh mereka laduni. Maksudnya miladuni dari sisiku, maksudnya ilmu dari Allah langsung, dengan khawariqul adah, dengan berbagai khiraq, yaitu khawariqul adah, keanehan-keanehan yang luar biasa, kejadian-kejadian aneh, ada cahaya jatuh dari langit, ada apa, cahaya berjalan terus nempel sama orang yang sedang zikir membaca la ilaha illallah 10.000 kali, terus ada cahaya terus nempel pada orang itu, terus jadilah orang itu berilmu, seakan-akan ilmu itu dicapai hanya dengan berzikir, kemudian setelah itu berilmu. Nah, ini namanya ilmul khiraq dalam istilah sufia, atau kadang-kadang sering disebutkan ilmu laduni, ilmu yang enggak perlu dipelajari tetapi betul-betul langsung dianugerahkan oleh Allah dari langit dalam bentuk wahyu kepadanya. Padahal wahyunya itu bukan dari Allah tapi dari syaitan. Ya, iblis membuat keanehan-keanehan terhadap orang yang jahil itu. Nah, mereka lebih mengutamakan duduk mencari keanehan itu, duduk di gelap-gelap, kemudian zikir membaca la ilaha illallah 100.000 kali, nanti akhirnya datang cahaya dari atas, kemudian cahaya itu langsung menempel di dahinya. Setelah itu baru kemudian dia mempunyai kemampuan ilmu perdukunan, begitu. Nah, ini ilmu syaitan. Ini lebih diutamakan oleh mereka daripada ilmu yang diwariskan oleh para ulama terdahulu, ilmu al-kitab was-sunnah yang ditulis oleh para ulama terdahulu dalam lembaran-lembaran kitab ilmu. Nah, itu mereka katakan kalau ilmu yang diwariskan oleh para ulama itu ilmu waraq, ilmu yang hanya tertulis di kertas-kertas. Sedangkan yang kita cari, kata mereka, ilmul khiraq, ilmu tentang khawariqul adah. Hati-hati kalian dari pandangan sufiah yang demikian ini. Waqad qila li ba'dihim, dan sungguh telah dikatakan kepada sebagian mereka orang sufi, ala tarhalu hatta tasma'a min Abdir Razzaq. Tidakkah engkau mau tarhal untuk melakukan perjalanan ke negeri Yaman untuk mendengar ilmu dari Al-Imam Abdir Razzaq As-San'ani? Faqala ma yasna'u bisima'i min Abdir Razzaq man yasma'u minal khallaq. Apa yang bisa didapatkan, dibikin oleh orang yang mendengar ilmu dari Abdir Razzaq sementara dia sesungguhnya sudah mendengar ilmu dari Al-Khalaq, dari Allah, yakni wahyu? Untuk apa mendengar ilmu dari Abdir Razzaq sementara saya sudah mendengar ilmu dari Allah Sang Pencipta, yakni wahyu? Saya enggak perlu belajar ilmu dari Al-Imam Abdir Razzaq, melainkan saya belajar ilmu langsung dari Sang Maha Pencipta, dari Allah. Nah, begitu kesombongan yang ada pada mereka sufiah. Mereka menganggap bahwa berita-berita yang datang dari iblis dan dari syaitan yang kemudian membuat keanehan-keanehan itu, mereka sangka itu datangnya dari Allah, wahyu dari Allah, padahal itu tipu daya syaitan dan dari iblis. Waqala akhar, dan yang lainnya mengatakan, idza khatabuni bi ilmil waraqi barazdu alaihim bi ilmil khiraqi. Ini sombongnya. Idza khatabuni, kalau mereka, ini maksudnya ahli sunnah, berbicara dengan aku tentang ilmul waraq, ilmu yang hanya didapat dari lembaran-lembaran kertas dari kitab-kitab para ulama, kalau mereka berbicara dengan aku tentang ilmu itu, barastu alaihim, aku akan patahkan mereka, aku akan bergulat dengan mereka dengan ilmul khiraq, ilmu yang di situ ada berbagai keanehan-keanehan. Ya, maka ini kalau orang sudah termakan oleh pemikiran sufiah semacam ini, sudah bebal, sudah batu, sudah tidak bisa lagi diajak bicara dengan ilmu, karena sudah sedemikian tenggelam dalam pikiran sesat dari tarekat sufiah. Wal'iyadu billah. Fahdhar haula, hati-hati kalian dari mereka ini, kata Syekh Bakr Abu Zaid. Hati-hati kalian dari orang-orang ini. Fa innahum lalil islami nasaru. Mereka itu sama sekali tidak membuat pembelaan pertolongan kepada Islam. Walalil kuffari kasaru, mereka juga tidak pernah mematahkan kekuatan orang kafir. bal fihim mangkana ba'san wa bala'an 'alal Islam. Bahkan di kalangan mereka orang-orang sufia itu keberadaan mereka menjadi ba'san, malapetaka, wa bala'an, dan dan malapetaka 'alal Islam, terhadap Islam. Justru mereka, keberadaan mereka itu menjadi malapetaka terhadap Islam. Malapetaka terhadap Islam yang mereka bikin, orang-orang yang telah dibikin oleh orang-orang sufia itu, yaitu mereka melalui pintu sufia membikin berbagai khurafat-khurafat, mengkondisikan otak seorang muslim untuk percaya, lebih percaya dengan berita-berita khurafat dari para kadzabin daripada kepercayaan terhadap riwayat-riwayat yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Lebih percaya kepada berita-berita khurafat itu daripada kepercayaan mereka terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran wa Sunnah. Ini parahnya mereka. Lebih senang, lebih percaya dengan mimpi-mimpi yang tidak mempunyai kepastian kebenarannya daripada kepercayaan mereka terhadap apa yang diberitakan dengan sanad-sanad yang sahih oleh para ulama dan para rawi. Mereka meremehkan ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama itu, yang telah ditulis dalam kitab-kitab oleh para ulama itu, dengan mengatakan bahwa mereka lebih senang untuk menuntut ilmu apa yang dinamakan al-khiraq, ilmu-ilmu untuk membuat keanehan-keanehan, yang kemudian keanehan-keanehan itu dinamakan karomah, bisa terbang ke Mekah naik sajadah dan sebagainya. Itu cerita-cerita yang gitu lebih dipercaya, lebih disenangi. Orangnya ada di Ndegolan tapi terlihat di Mekah, terlihat wukuf di Mekah padahal orangnya ada di Ndegolan, begitu. Fahakadha, berbagai cerita-cerita bohong itu lebih disenangi dan lebih dipercayai oleh mereka, dan yang demikian itu dianggap ilmu. Sedangkan keterangan dari Al-Quran wa Sunnah dari yang dibawakan oleh para ulama ahli sunnah itu dinamakan ilmu al-waraq, ilmu kertas saja, tingkatannya kertas saja. Nah, begitu istihza mereka terhadap ilmu. Hati-hati, talibul ilm dari sufia yang akan menjebak kita untuk merendahkan dan meremehkan ilmu. Sabi' wal ishrun, yang ke-27, hifdzul ilmi kitabatan, memelihara ilmu dengan menulis. Ubdzulil juhda, tuangkanlah segala juhud, segala kesungguh-sungguhanmu, tumpahkan segala kesungguh-sungguhanmu, fi hifdzil ilmi, dalam menghafal ilmu. Hifdza kitabin, yaitu dengan memelihara ilmu dalam bentuk tulisan, atau menghafal kitab. Li'anna taqyidal ilmi bil kitabati amanun minad-dhiya'i. Karena taqyid, mengikat al-ilm, taqyid al-ilmi, mengikat ilmu bil kitabah, dengan tulisan, menulisnya, itu akan menjadi jaminan keamanan, amanun, jaminan keamanan minat daya, dari menyia-nyiakan ilmu, menghilang atau hilangnya ilmu. Wa qasrun lima masafatil bahti anil ihtiyaji, dan juga dengan menulis, mencatat ilmu itu merupakan jalan pintas. Qasrun, jalan pintas, jalan pintas untuk memendekkan masafah, masafatil bahti, memendekkan jarak jauh. Masafah itu jarak, jarak jauh dalam bahat, dalam penelitian, endal ihtiyaji, di saat memang sangat membutuhkannya. La siyama fi masailil ilmi, lebih-lebih lagi artinya tidak terkecuali fi masailil ilmi, dalam masalah-masalah ilmu, allati takunu fi ghairi madaniha, yang masalah-masalah itu tidak terdapat dalam kandungan yang ada padanya, pada kitab itu. Nah, ini tentu lebih utama untuk dicatat agar tidak hilang. Wa min ajalli fawaidihi, dan adalah termasuk dari ajal fawaidi, kegunaan-kegunaan mencatat ilmu yang paling ajal, yang paling utama, annahu inda kibari sinni, bahwasannya ketika orang itu umurnya sudah tua, wa dha'fil quwa, dan sudah semakin lemah kekuatannya, yakunu lidi ladaika madatun, maka di saat itu engkau mempunyai madah, mempunyai materi, tastajirru minha madatan, di mana engkau melindungi daripadanya materi ilmu, taktubu fiha bila inain fil bahthi wat taqassi, yang engkau bisa menulis padanya bila inain, dengan tanpa kesulitan, fil bahthi wat taqassi, dalam penelitian maupun dalam mencari penjelasan, at-taqassi, mencari mencari kejelasan ilmu. Dengan kau ada catatan itu, akan meringankan masa depanmu ketika sudah umur bertambah, sudah semakin tua, itu orang akan dengan punya catatan itu memudahkan dia di dalam membuat penelitian ulang. Sebab dulu pernah dia teliti dan sudah dia catat hasil penelitian itu, ketika suatu saat perlu lagi, tinggal kembali kepada catatan itu, dan di dalam catatan itu sudah engkau tuliskan dulu dalam penelitianmu, terdapat dalam kitab ini jilid sekian, halaman sekian, sehingga memudahkan engkau untuk merujuk kembali kepada keterangan-keterangan itu. Tidak perlu lagi membuat penelitian baru lagi. Nah, setiap melakukan penelitian dicatat begitu selanjutnya. Walidha faj'allaka kunasyan au mudzakkiratan. Oleh karena inilah hendaknya engkau mempunyai kunasyan. Diterangkan di bawah itu, ini lafaz bahasa Suryani, kunash. Maknanya bimakna al-majmu'ah, kumpulan catatan, kunash. Mudzakkirah juga kumpulan catatan. Engkau belajar, setiap engkau mendapati keterangan penting terhadap satu keterangan, engkau tulis, nanti itu akan berguna bagi di belakang hari catatan, kumpulan catatan itu. Li taqyidil fawaidi wal faraidi, untuk supaya engkau mengikat, taqyid mengikat, al fawaid berbagai keterangan-keterangan yang berguna, wal faraid dan berbagai keterangan-keterangan yang jarang kau dapati, wal abhatil manthurati fi ghairi madaniha, dan berbagai penelitian bahath uraian al mansur al manthurah yang tercecer fi ghairi madaniha, bukan pada tempatnya. Wa in istamalta ghilafal kitabi, dan kalau engkau menggunakan sampul depan kitab, litaqyidi ma fihi min dzalik, untuk mengikat apa yang ada pada kitab itu, fahasanun, maka itu adalah baik. Ghilaf, lembaran-lembaran kitab itu, engkau mempelajari satu kitab, di dalam lembaran-lembaran masing-masing kitab itu, masing-masing halaman, engkau kasih catatan-catatan di kanan kirinya, depan belakang, di atas dan bawahnya, engkau kasih catatan, kau gunakan itu, maka itu baik. Tsumma tanqulu ma yajtami'u laka ba'du fi mudzakkirah, setelah itu engkau pindahkan catatan-catatan dari kitab itu yang ketika engkau pelajari itu, engkau pindahkan dalam mudzakkirah, kumpulan catatan yang khusus, murattabatan lahu 'alal mawdu'at, engkau tertibkan catatan itu dengan mawdu'at, dengan engkau sebutkan judul-judulnya, bidang apa catatan yang engkau dapat itu. Engkau catat umpamanya babul ilmi atau bab fadlil ilmi wa ahli umpamanya. Engkau kasih judul setiap catatan-catatan itu. Nanti kalau ada catatan lagi di masa belakang hari, engkau masukkan ke dalam bab itu terus begitu, sehingga mudzakirah ini, kumpulan catatan ilmu itu, akan berguna. Muqayyidan ra'sal mas'alah, dengan dikaitkan, diikatkan kepada pokok masalah. Wasmal kitabi, dan nama kitab. Warakmas sofhah wal mujallad, engkau sebutkan ra'sal mas'alah, pokok masalah yang sedang kau dapatkan itu, babnya kau taruh di situ, kau tulis. Kemudian setelah itu engkau sebutkan pula catatan itu engkau dapatkan dari kitab apa, ismul kitab kau sebutkan, umpamanya dari Fathul Bari. Warak musafha, sebutkan pula halamannya, Fathul Bari halaman sekian. Wal mujallad, dan juga jilid berapa, jilid sekian. Nah, itu penting. Maktub ala ma qayyadtahu qayyadatha, kemudian engkau tulis dari apa yang telah qayyadtahu, yang telah engkau tulis itu, engkau sebutkan nuqila, kalimat nuqila, bahwa kata ini dinukil dari kitab ini, dari jilid sekian halaman sekian. Kenapa? Hatta la yakhtalita bima lam yungqal, sehingga tidak tercampur kalimat-kalimat itu dengan kalimat-kalimat lain yang tidak dinukil. Kama taktubu balagha safhata kada, telah sampai halaman sekian. Fima wasalta ilaihi min qiraatil kitab, dalam apa yang kau sampai padanya ketika membaca satu kitab. Hatta la yafutaka malam tablughu qiraatan, sehingga tidak hilang darimu, yafutaka, tidak hilang darimu apa yang engkau belum membacanya. Engkau tidak terlewatkan membaca halaman yang belum engkau baca. Nah, dengan kau kasih catatan bahwa sampai di sini halaman sekian aku membaca kitab ini. Nah, berikutnya di waktu berikutnya engkau bisa melanjutkan halaman berikutnya. Sebab kalau tidak ada catatan itu, nanti engkau akan terlewatkan sekian halaman. Engkau sangka sudah engkau baca padahal belum engkau baca. Sehingga terlewat halaman sekian sampai halaman sekian, engkau tidak membacanya dan akhirnya engkau tidak nyambung pemahamanmu terhadap kitab itu karena ada halaman yang belum engkau baca. Nah, maka engkau kasih tanda kalau membaca itu kitab itu dari halaman sekian sampai halaman sekian. Walil ulama'i mu'allafatun iddah fi hadza. Dan para ulama mempunyai banyak karangan dalam perkara ini. Dalam perkara tuntunan untuk menuntut ilmu dan untuk memahami bagaimana untuk memahami ilmu. Minha Bada'i'ul Fawaid Ibn Al-Qayyim. Ya, kitab Bada'i'ul Fawaid karya Ibn Al-Qayyim. Wa khabaya az-zawaya, khabaya zawaya liz-Zarkashi karya Az-Zarkashi. Wa minha Kitabul Ighfal, juga ada kitab Al-Ighfal. Wa baqayal khabaya wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Kitab-kitab ini memberi tuntunan kepada kita dari para ulama untuk bagaimana caranya menyusun mudzakirah, untuk bagaimana caranya menyusun catatan-catatan penting dalam hal ilmu. Wa alaihi, maka atas dasar inilah, faqayyidil ilma bil kitabi, maka ikatlah ilmu dengan penulisan, dengan ditulis. La siyama bada'i'ul fawaid fi ghairi madaniha, tidak terkecuali dalam hal ini bada'i' al fawaid. Bada'i' dari kata badi'ah, jamak badi'ah. Badi'ah itu ialah keindahan-keindahan sesuatu yang bagus dari al-fawaid, dari berbagai keterangan-keterangan yang berguna daripada ilmu. Fi ghairi madaniha, yang sering kita dapati tidak pada kandungan kitab itu tetapi dari kitab yang lainnya. Wa khabaya zawaya fi ghairi masaqiha, dan juga apa yang khabaya, yang tersembunyi, az-zawaya, yang terletak di pojok-pojok kitab, fi ghairi masaqiha, yang tidak kita dapati pada masaqiha, pada apa pada pokok daripada kitab itu. Waduroron manthuratan, engkau juga bisa dapati, engkau bisa catat duroron manthuratan, mutiara-mutiara, durar mutiara-mutiara, manthurah yang tercecer, taroha watasmauha takhsha fawataha, yang engkau lihat dan engkau dengar, engkau lihat, engkau baca satu kitab, engkau dapati kata-kata yang indah, yang menakjubkan dari para ulama, atau engkau dapati hadis yang menyenangkan engkau, cepat engkau catat dalam mudzakirah itu. Nah, itu mutiara yang tercecer. Atau yang engkau dengar dari keterangan gurumu, yang engkau selama ini belum tahu itu, engkau catat. Takhsyafawataha, karena engkau khawatir hilangnya mutiara yang tercecer itu. Wahakadha fa innal hifdha yad'ufu wan nisyanu ya'ridu. Karena penghafalan sudah semakin lemah, kemampuan menghafal sudah semakin lemah, melemah, wan nisyan ya'ridu, dan lupa itu selalu menghadang thalibul ilim. Maka dalam kondisi demikian perlu adanya catatan. Masya Allah, di zaman ini adanya rekaman-rekaman. Kalau dulu para ulama merekam dengan otak mereka, dan kalau disuruh mengulangi keterangan gurunya langsung membacakannya, dan secara rinci disebutkan keterangan syekhnya tanpa salah titik komanya sama sekali. Itu ketika kekuatan mereka menghafal ilmu. Namun sekarang sudah semakin lemah kemampuan untuk menghafal, dan lupa sudah semakin menghadang, maka harus menyelamatkan diri dari rasa lupa dan apa kelemahan menghafal itu dengan catatan atau dengan kaset-kaset ya, untuk memelihara ilmu. Qala Syabi, berkata Imam Asy-Syabi, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'iti." Apabila engkau mendengar sesuatu dari ilmu, maka tulislah apa yang kau dengar itu, walaupun fil ha'it, walaupun di tembok engkau tulis. Enggak ada, kau enggak bawa catatan, kau enggak bawa apa-apa, sudah seadanya. Tembok, ya sudah di tembok, untuk supaya jangan sampai lupa. Rawahu Khaythamah. Wa idza ijtama'a ladaika ma syaa Allah an yajtami'a, dan kalau terkumpul padamu dengan apa yang Allah kehendaki dari keterangan-keterangan ilmu yang terkumpul, farattibhu fi tadhkiratin aw kunashin 'alal mawdu'at, maka tertibkan catatan-catatan yang terkumpul itu, engkau tertibkan dalam kitab tadhkirah atau kunash, kumpulan catatan, alal maudhu'at, dengan diberi judul-judul. Nah, fa'innahu yus'ifuka fi adhyaqil awqat, karena dengan catatan itu yus'ifuka akan memberi pertolongan cepat kepadamu di dalam kondisi adhyaqil waqt, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesempit-sempitnya, allati qad ya'jazu 'anil idraki fiha kibarul athbat, yang kadang-kadang ya'jaz, lemah, tidak mampu untuk mengenali keterangan itu, bahkan kibarul athbat, bahkan orang-orang besar dalam kedudukan sebagai orang kepercayaan dalam ilmu, kadang-kadang tidak mampu menghafalnya. Maka dengan adanya mudzakirah itu atau tadzkirah itu atau kunash itu, maka dengan cepat bisa didapati keterangan itu karena sudah ditertibkan dengan judul-judul. Sehingga tinggal lihat judulnya, begitu ada permasalahan itu langsung dibuka masalah tersebut dengan judul-judulnya, ya, untuk memudahkan mencari keterangan itu. Masya Allah. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.